anakku. Thank you.

Thank you. impian cinta tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi,

dikasih.